Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas ayat-ayat terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat selanjutnya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-105, wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Maka di sini terdapat larangan berpecah belah setelah Allah menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebab perpecahan. Hal itu dikarenakan manusia ketika mereka memiliki latar belakang yang beraneka ragam, lahum masyarib muta'adidah, mereka memiliki acuan yang macam-macam yang beda-beda, niscaya mereka akan berselisih. Maka ini melakukan ketaatan, yaitu melakukan kemaksiatan, ini mabuk, ini sholat dan semacam itu, maka umat terpecah belah, masing-masing kelompok punya ciri khasnya masing-masing. Maka Allah katakan wala takunu kal ladina tafarruqu, maka janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mereka berpecah belah. Idzan jika demikian, maka tidak ada yang menyatukan umat Islam kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seandainya umat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ketika ada permasalahan mereka ingin diatur dengan Quran dan Sunnah, maka abadan sama sekali tidak akan terjadi perpecahan. Yang terwujud adalah rasa aman. Walakana lahum amnun asyadda min kulli amnin, dan mereka akan mendapatkan rasa aman yang betul-betul rasa aman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman, untuk mereka lah rasa aman dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat pelajaran penting dari apa yang tadi kita baca, bahasanya kita kaum muslimin meyakini amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab persatuan. Tidak sebagaimana anggapan banyak orang atau sebagian orang yang beranggapan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab perpecahan, sebab keributan, kegaduhan. Maka ini satu hal yang tidak benar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebab persatuan. Kenapa? Karena persatuan yang diinginkan dalam Islam adalah persatuan dalam kebaikan. Persatuan dalam kebaikan. Dan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar adalah menarik kembali orang-orang yang belok dari jalan kebaikan. Maka kita ingatkan, ayo kembali ke rel semula. Ini karena nampaknya kok sudah ada yang belok kiri atau belok kanan, diingatkan untuk kembali. Maka persatuan dalam Islam bukan hanya sekedar persatuan badan, yang penting secara fisik kumpul ngopi bareng. Meskipun ternyata masing-masing punya hobi yang beda-beda. Satu hobinya kebaikan, jalan kebaikan, yang satunya hobinya hobi keblinger. Maka ngumpul bareng, ngopi-ngopi bareng, makan malam bareng, namun dalam kondisi semacam ini bukanlah persatuan yang diinginkan dalam Islam. Persatuan yang diinginkan adalah persatuan dalam kebaikan. Nah, gimana supaya tetap real ini, persatuan dalam kebaikan itu terpelihara? Nah, maka ada piranti amar ma'ruf nahi mungkar yang bila diingatkan untuk kembali ke jalannya. Ya, kembali ke jalannya. Oleh karena itu, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sarana untuk mewujudkan persatuan, yaitu persatuan dalam kebaikan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah sebab perpecahan dan sebab persatuan dalam kebaikan. Meskipun ya tentu tidak kita ingkari amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan aturan mainnya, ya, tidak menimbang aturan mainnya, maka itu boleh jadi menjadi sebab kerusuhan dan kegaduhan, bukan karena amar ma'ruf nahi mungkarnya, namun karena cara yang tidak tepat, tidak efektif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka jika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan, maka akan terwujud persatuan dan rasa aman. Dan berbagai negara, baik negara besar ataupun negara kecil, semuanya mencurahkan energi yang luar biasa untuk menjaga stabilitas rasa aman. Namun banyak kaum muslimin yang lupa dengan hal ini. Bahasanya stabilitas rasa aman sebabnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan rasa aman yang sempurna itu Allah telah sampaikan di surat Al-An'am ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman, yaitu kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Maka jika fisya'ab satu bangsa itu merealisasikan keimanan dan tidak menodai imannya dengan kezaliman dan kemusyrikan, maka di negeri tersebut akan terwujud rasa aman. Dan aku akan membuat permisalan yang mudah untuk dipahami, meskipun sudah terjadi di masa yang jauh, yaitu di generasi awal umat ini. Maka satu hal yang kita ingat bahwasanya karena akbar mas'ulin fiha, bahasanya pejabat tertinggi di tengah-tengah umat Islam ketika itu bisa nyaman tidur di masjid sendirian, berjalan di pasar sendirian tanpa rasa takut kepada Allah. Itulah khalifah dan amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada tumpukan pasir atau tumpukan kerikil, batu kecil-kecil di masjid, dan beliau tidur dan menjadikannya sebagai bantal. Maka beliau ingin tidur, maka ada gundukan pasir karena lantai masjid memang pasir. Beliau letakkan kepalanya di situ tidur. Laisa indau harisun, tanpa ada pengawal, tanpa ada bodyguard. Walayah taju, dan dia tidak membutuhkan seorang pun mengawalnya, baik di pasar, di rumahnya ataupun di masjid. Karena iman yang murni yang tidak ternodai dengan kezaliman. Ailam yukhlat bidzulmin kana fi dzalikal waqti. Artinya bila tidaklah mencampur dengan kedzaliman di masa itu, maka manusia itu betul-betul merasa aman. Maka keamanan itu terwujud secara sempurna jika tersebar keadilan. Ya, dan tidak ada nubat kedzaliman, baik kedzaliman terhadap hak Allah ataupun terhadap hak manusia. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau telah mewujudkan hal ini, ada iman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman kepada Allah ataupun kezaliman terhadap rakyatnya, maka dia bisa tidur nyaman. Tidur nyaman tanpa pengawalan. Dan ini satu hal yang dikagumi oleh orang Romawi ketika itu. Ada salah satu utusan Raja Romawi datang ke Madinah. Dan ketika itu bertepatan dengan Umar sedang tidur. Umar sedang tidur sendirian. Maka dia cari-cari kemudian pemimpin kaum muslimin. Maka ketika itu ditunjukkan itu yang sedang tidur itu. Maka dia geleng-geleng kepala dan dia mengakui, dia mengucapkan sejumlah kalimat diantaranya adalah adilta fanimta, engkau bersikap adil sehingga engkau bisa tidur, engkau bisa tidur tenang, tidur nyaman tanpa pengawalan, boleh jadi tidurnya nyenyak disebabkan karena engkau telah menegakkan keadilan. Kemudian berlalulah masa Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian datanglah masa Bani Umayyah, dan jadilah di penguasa Bani Umayyah dijumpai orang-orang yang menyimpang dari jalan Khulafa Ar-Rasyidin. Maka timbullah keguncangan, timbullah kerusuhan, muncullah orang-orang yang melakukan keonaran dan pemberontakan dengan niat, dengan semangat agama. Semangat agama, bukan cari dunia, mencari agama, cari ganjaran, itulah Khawarij. Maka ada yang namanya Khawarij dan ada namanya pemberontak. Pemberontak itu adalah orang yang melakukan keonaran dan pengerusakan, bahkan upaya kudeta karena cari dunia. Cirinya disumpel duit, diam. Dikasih jabatan itu kemudian tidak rame. Ketika belum jabat boleh jadi ribut. Orang paling keras kalau suruh teriak-teriak. Dan setelah kasih jabatan, maka diam seribu bahasa. Maka ini karakter burat. Karakter burat, mentalnya mental pemberontak. Yang memberontak karena cari dunia. Maka disumpel duit, dikasih jabatan, ikut menikmati kue kekuasaan, diam. Ada lain hanya dengan yang namanya Khawarij. Ya, yang dia punya hobi memberontak terhadap penguasa kaum muslimin yang dianggap menyimpang. Mereka ini motivasinya motivasi agama. Motivasinya motivasi ganjaran, carinya cari surga. Itu tidak mempan. Diiming-imingi duit, kasih roti kekuasaan, tidak mempan. Karena dianggap bahasanya kekuasaan itu sendiri adalah kemaksiatan. Kekuasaan yang ditawarkan itu adalah neraka dan bukan jalan surga, namun jalan neraka. Maka tidak akan diterima. Dan dia motivasinya motivasi perjuangan. Motivasinya motivasi perjuangan, itu Khawarij. Yang Khawarij ini menuntut penguasa itu harus ideal. Nyimpang sedikit saja, maka yang ditegakkan adalah revolusi, harga mati. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz sekalipun tidak selamat dari rongrongan Khawarij. Padahal dia setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin adalah sebaik-baik khalifah. Maka muncullah kemudian aksi-aksi orang-orang Khawarij dan terjadilah kejelekan. Dan datanglah masa Umar bin Abdul Aziz dan terkendalilah rasa aman. Jadilah manusia bepergian, safar, pergi dan datang dalam keadaan aman. Akan tapi Allah Azza wa Jalla karena hikmahnya tidaklah memberikan waktu yang panjang untuk khilafah ini, cuma 2 atau 3 tahun saja. Fakanat, atau ini dijelaskan di sini, fakanat khilafatuhu sanataini wa ashur. Ini cuma 2 bulan, 2 tahun beberapa bulan. Namun beliau bisa melakukan reformasi besar-besaran, menegakkan keadilan, menjamin rasa aman dan memberikan jaminan keadilan hukum, maka negeri Islam aman 100%, meskipun tidak selamat dari gangguan orang Khawarij. Namun beliau pun menindak tegas mereka. Ya, maka fal muhim, maka ringkasnya bahasanya, rasa aman yang sempurna itu sebabnya bukanlah banyaknya tentara, kuatnya senjata, atau kemudian hebatnya perhatian dan pengawasan. Akan tetapi dalam akidah seorang muslim, rasa aman itu ada dalam dua unsur pokok, yaitu beriman dan tidak menodai iman dengan kezaliman, baik kezaliman terhadap hak Allah ataupun kezaliman terhadap hak manusia. Maka selama kezaliman tidak ditegakkan, kezaliman tidak diberantas, baik berkenaan kezaliman berkenaan hak Allah ataupun hak manusia, maka rasa aman yang ideal tidak akan terwujud. Tentu yang kelihatan dalam pandangan mata kita adalah berkenaan dengan kezaliman hak manusia. Maka tentu satu hal yang kita sepakati, di antara sebab kerusuhan, sebab kegaduhan, baik kegaduhan verbal ataupun fisik, itu di antara sebabnya karena tidak tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, hukum yang tebang pilih dan sebagainya. Maka ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang tidak bisa menyalurkan kan cemburunya kecuali dengan tindakan-tindakan anarkis yang bikin kegaduhan dan kerusuhan. Namun satu hal yang juga wajib kita imani, bahwasanya rasa aman tidak akan terwujud secara sempurna manakala kezaliman terhadap hak Allah, yaitu kemusyrikan, tidak ditumpas, tidak disingkirkan. Karena kemusyrikan itu sebab dicabutnya rasa aman dari hati. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan rangkaian ayat di surat At-Taubah. Orang-orang yang beriman sebagiannya adalah wali, pelindung bagi yang lain. Ciri orang yang beriman, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, membayar zakat, taat pada Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Maka Allah sampaikan di sini di surat At-Taubah ayat yang ke-71, bahasanya orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagiannya berupaya untuk memiliki, sebagiannya loyal dengan yang lain. Maka masing-masing punya loyalitas dan keperpihakan kepada yang lain. Di antara bentuk keperpihakannya adalah yang menolong secara militer dan fisik, menolong berkenaan dengan peperangan. Ketika seorang muslim jadi sasaran penindasan secara fisik, maka orang yang beriman yang mampu wajib nolong. Demikian juga Yusaid, membantu di hal-hal yang berkenaan dengan luar, di luar peperangan dan sejenis itu, peperangan dan bentrok. Ya, dalam bahasa Arab ada dua kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya dengan menolong, Yansur dan Yusaid. Namun Yansur atau menolong dengan Nasara itu adalah menolong berkenaan dengan peperangan dan sejenis itu. Kalau Yusaid itu menolong dan membantu hal-hal yang lain, orang kerepotan, untuk membawa barang, untuk menurunkan barang, angkat barang dan yang lainnya. Maka seorang muslim itu memiliki keperpihakan kepada sesama muslim. Ketika kaum muslim itu jadi korban sasaran kezaliman secara fisik, diperangi atau ditumpas, dihabisi, Ya, ataukah kemudian dia mendapatkan kesusahan, maka kita berupaya untuk yusa'id, untuk membantu. Ya. Maka lihatlah di ayat ini tentang orang-orang yang beriman. Allah katakan orang yang beriman satu dengan yang lain itu berpihak. Dan demikian juga orang munafik, Allah katakan orang munafik laki dan perempuan satu dengan yang lain, satu itu loyal dengan yang lain. Nah, maka orang yang beriman itu loyal dengan saudaranya, sayang dan cinta dengan saudaranya. Dan di antara bentuk sayang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk di antara bentuk kasih sayang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sayang itu tidak mesti maknanya pembiaran. Sebagaimana sayangnya orang tua dengan anak-anaknya, tidak kemudian semua permintaan dituruti. Namun di antara bentuk kasih sayang adalah menegur, bahkan terkadang menghukum. Tidak hanya bentuk kasih sayang itu bukan hanya pembiaran. Maka sayangnya orang yang beriman itu malah mendorong untuk menegur dan mengingatkan. Oleh karena itu kasih sayang orang yang beriman satu dengan yang lain itu digambarkan oleh sebagian ulama, yaitu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, seperti dua telapak tangan. Telapak tangan ini inilah gambaran relasi antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Ya, terkadang yang satu mijeti yang lain. Ini, tangan kanan mijeti tangan kiri mijeti tangan kanan. Ini. Namun di kondisi yang lain, ketika di tangan kiri itu ada cat atau apa yang mau dihilangkan, maka digosok sampai tangan ini boleh jadi memerah dan panas dalam rangka untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan. Maka demikianlah relasi antara seorang mukmin satu dengan yang lain. Ada waktu untuk mijeti, untuk kemudian mendukung, menyokong. Kok pas waktu yang lain tidak benar, maka dinasihati. Dan selembut apapun nasihat, selembut apapun teguran, itu tetap panas bagi orang yang ditegur. Kemudian di ayat At-Taubah 71 ini terdapat dalil bahasanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak khusus hanya laki-laki, bahkan perempuan pun juga punya kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun fi hukulin nisa, semestinya amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh perempuan itu di kalangan perempuan, bukan kemudian di kalangan laki-laki. Di kemudian tempat perbelanjaan yang isinya semuanya laki-laki, sebagaimana di Arab Saudi pasar isinya laki-laki. Namun di kalangan perempuan, di tempat berkumpulnya para perempuan, di antaranya adalah saat acara pengantin yang kalau di Arab Saudi itu didominasi oleh kegiatan perempuan. Demikian juga ketika dia sekolah dengan sesama perempuan, dengan kawannya yang sesama perempuan, maka ketika kawannya keliru perlu diingatkan, maka ada amar ma'ruf nahi mungkar dan semacam itu. Maka jika seorang wanita melihat kemungkaran, maka dia pun terkena kewajiban untuk melarangnya. Jika seorang wanita melihat ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka dia pun memerintahkannya. Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban semua orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Dan orang yang semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain tentang amar ma'ruf nahi mungkar ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-78. Allah katakan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Kenapa Bani Israel itu terlaknat? Karena dua sebab. Bima asau, karena mereka maksiat durhaka pada Allah dan Rasulnya. Wakanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apa yang disebut melampaui batas dilanjutkan oleh dijelaskan oleh lanjutannya ayat kanu layatana hauna ammungkarin fa'alu, mereka tidak mau melarang kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian temannya dan kawannya. Maka ayat ini Al-Ma'idah 78 menegaskan bahwa Bani Israel bangsa yang terlaknat. Laknat artinya diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah waliyadubillah. Dan tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan laknat kecuali orang yang melakukan dosa besar. Bani Israel tentu adalah keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Karena Israel adalah gelar untuk Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ingat, Ibrahim punya dua anak laki-laki, Ismail dan Ishaq. Ismail adalah anak yang paling besar yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Kemudian setelah itu Allah memberikan nikmat kepada mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, dengan diangkat dan dihilangkannya perintah untuk penyembelihan dan dihapusnya aturan ini. Lantas Allah tebus Ismail yang hendak disembelih dengan kibas sembelihan yang besar, yaitu kibas domba jantan yang besar. Sedangkan Ishak adalah anak keduanya Ibrahim, dan Ishak itu anaknya istri, anak dari istrinya Ibrahim yaitu Sarah. Adapun Ismail, maka dia adalah anak Sariah, anaknya budak yang dikumpuli, anaknya budak yang dikumpuli. Karena dalam ajaran Islam, halalnya hubungan biologis bagi laki-laki itu ada dua cara. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah manakala seorang laki-laki punya budak perempuan, maka boleh mengumpulinya tanpa ada akad nikah sekalipun, dan tidak perlu akad nikah, cukup dengan akad kepemilikan. Jadi apakah Nabi Ibrahim itu poligami? Jawabnya tidak. Nabi Ibrahim itu tidak poligami karena Sarah istrinya cuma satu, yang statusnya istri hanya Sarah. Sedangkan Hajar itu adalah budak milik Sarah yang dihadiahkan kepada suaminya Ibrahim, jadi milik Ibrahim, kemudian dikumpuli lahir Ismail. Maka Bani Israel adalah dari keturunan Ya'qub bin Ishaq, dan Allah kirimkan untuk mereka banyak rasul, dan di antara mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, membunuh para nabi tanpa alasan, dan semua tindakan membunuh nabi itu tanpa alasan. Demikian juga mereka melampaui batas dalam bentuk tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan, bahkan sebagian yang melihat kemungkaran tanpa melarangnya. Kisah kampung yang ada di dekat lautan, satu hal yang terkenal dan diketahui dalam Al-Quran. Itulah sekelompok orang-orang Yahudi, Allah haramkan mereka untuk berburu cari ikan di laut pada hari Sabtu. Namun sebagai ujian, pada hari Sabtu ikan-ikan datang suruan dengan banyak alawa jilma min kathratiha, dan ikan-ikan tersebut ada di permukaan air karena demikian banyaknya, banyak ngumpul di situ sampai banyak yang terapung-apung di atas permukaan air, malah berjemur dan semacam itu ikan-ikannya dalam jumlah yang banyak kalau hari Sabtu. Maka namun ketika harinya bukan hari Sabtu, tidak ada satupun ikan yang datang. Maka setelah waktu lama diamati kok demikian, Sabtu ikan pada kumpul, pada didi berjemur macam-macam, santai-santai di luar Sabtu, hilang, tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka rasan-rasan, mereka bisik-bisik, kita harus bikin trik supaya kita bisa, dengan trik itu kita bisa cari ikan di hari Sabtu. Maka mereka mengatakan kita pasang jaring di lautan pada hari Jumat sore, pasang jaring sedemikian rupa ikan bisa masuk namun tidak bisa keluar. sehingga ketika datang ikan pada hari Sabtu tertahan oleh jaring. Nah, nanti kalau sudah hari Ahad kita ambil. Akhirnya mereka lakukan hal tersebut. Maka sebagian anggota masyarakat yang lain ada yang menasihati dan melarang kemungkaran ini. Kemudian ada pihak yang ketiga yang cuma diam, dan ada pelaku maksiat. Maka ada tiga jenis sikap orang ketika itu di kampung itu. Satu pelaku, yang kedua mengingatkan, yang ketiga diam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, para pelaku. Dengan Allah azab mereka, dengan Allah ubah diri dan fisik mereka jadi kera. Kunu quratan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka jadilah mereka kera. Maka ada manusia yang berubah jadi kera yang hina dan hina. Dan kera ini tidak berumur panjang. Jadi tidak ada manusia, tidak ada kera yang asalnya manusia. Ya, karena kera ini tidak berumur panjang. Kera ini tidak berketurunan. Ya, tidak ada yang berketurunan. Kemudian umurnya cuma 3 hari. Setelah itu Allah matikan mereka semua. Ya, maka yang jadi pelajaran dari hal ini adalah di tengah-tengah mereka ada sekelompok orang yang tidak memberikan nasihat, tidak mau melaksanakan kewajiban mereka itu melarang kemungkaran. Fakadu, maka mereka termasuk orang yang masuk dalam laknat ini. Bahasanya Allah melaknat Bani Israel melalui lisan sejumlah nabi karena mereka melampaui batas, bentuknya tidak melakukan nahi mungkar. Dan mereka Bani Israel dilaknat melalui lisan nabi Nabi Daud dan Isa. Dan Daud itu mutaakhir bikathir an Musa, itu jauh setelah Musa. Dan Isa itu juga jauh setelah Daud. Maka dua nabi ini ditugas oleh Allah untuk melaknat Bani Israel yang tidak melakukan nahi mungkar yang dilakukan oleh kawannya. Dan Allah menceritakan mereka laknat dua nabi ini dan Allah mendiamkannya, sehingga jadilah orang yang mendiamkan dan tidak melarang kemungkaran adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat. Sehingga ayat ini dalil wajibnya melakukan nahi mungkar, dan bahasanya meninggalkan nahi mungkar itu sebab untuk mendapatkan laknat, yaitu dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.